Dan ini dia satu lagu, ada Titip Cinta bersama Romansa News. Dikasih titip cinta spesial buat Noman ya. Oh ya, selamat malam juga untuk Pak Bayan Mosari. Dari Mosari selamat malam ya. Bersama Mbak Yeni, Evi, selamat malam. Kutitipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. kasih sekali lagi Bapak-bapak petinggi di Kecamatan Mayong.